Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-Hadits As-sadis wa thalathun wal mi'ah. Hadis yang ke-136. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa fi hadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Rawahul Khamsah wa shahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, wahai bani Abd Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang ingin tawaf di Baitullah Ka'bah ini dan sholat kapanpun waktunya ia suka, baik malam atau siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam 5 dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Naam. Jubair Ibnu Mut'im Ibnu Adi Ibnu Naufal Al-Qurashi. Jubair Ibnu Mut'im Ibni Adi Ibni Naufal Al-Qurashi aslama qabla al-fathi wa nazala al-Madinah wa mata biha sanata 54 au 57 au 59. Wa kana aliman bil ansab. Jubair ibnu Mut'im ibnu Adi ibnu Naufal Al-Qurashi masuk Islam sebelum terjadinya Fathu Makkah. Beliau kemudian tinggal di Madinah dan mati di sana tahun 54 atau tahun 57 atau tahun 59. Diperselisihkan tahunnya antara tahun 54 atau 57 atau 59. Beliau adalah orang yang sangat ahli dalam masalah nasab. Jadi kalau untuk menjelaskan nasab-nasab, nah beliau ahlinya. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Nah, al-hadith sahih. Qala At-Tirmidzi hasan sahih. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. نعم فيه فوائد dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula fadilatu bani Abdi Manaf. Fahum kimmatu syaraf fi Quraisy. Keutamaan bani Abdi Manaf, mereka itu adalah kabilah yang mulia di kalangan Quraisy. Wa kanat turiyatuhu fihim siqayatul hajij wa rifadah. Keturunan dari kalangan Bani Abdul Manaf diberi kepercayaan untuk memberi minum para jamaah haji dari air zam-zam, ya. Dan juga dalam masalah ar-rifadah, pelayanan di sekitar Tanah Haram. Al-faidatu atsaniyah, faedah yang kedua, tahrimu man'il muta'abbidina fil masjidil haram fi ayyi sa'atin. Haramnya melarang orang-orang yang beribadah di masjidil haram kapanpun waktunya. Jadi masjidil haram tempat untuk beribadah kapan pun waktunya, 20 jam non-stop. Tidak boleh ada yang melarangnya atau mengunci pintunya, enggak boleh masuk gitu ya. Masya Allah, pemandangan yang cukup luar biasa. Bisa kita saksikan sendiri bagaimana keadaan Masjidil Haram. Itu seperti tidak ada henti-hentinya ya. Pagi, siang, sore, malam, jam berapapun penuh dengan jamaah yang beribadah di sana. Ya, sholat sunnah, baca Quran, tawaf, ya. Terus berlanjut, nggak pernah sepi. Penggunaan kipas angin dan juga para petugas kebersihan sudah terus enggak habis-habis 24 jam non-stop. Tentunya gantian kalau petugasnya ya, tapi selalu ada. Nah, dari mancanegara yang berkunjung ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak boleh ada yang melarang. Jadi malamnya seperti apa ini? Siangnya. Dan di sana kalau sudah masuk Masjidil Haram dan beribadah itu hampir enggak bisa ngantuk. Termotivasi untuk terus beribadah. Nah, coba kalian kalau di masjid nunggu Jumatan begitu kan. Ya kan? Padahal kalau pengen Jumatan di sana dan bisa masuk di bagian terdepan langsung menghadap Ka'bah, itu paling enggak 4 jam sebelum mulai sudah harus di situ. Kalau enggak ya sudah dapat pelataran masjid. Nah, Saya nunggu berjam-jam itu enggak ngantuk. Seru. Dia bisa tawaf. Ya, nah, sepuasnya. Tawaf untuk seputaran, capek begitu, duduk. Baca Quran, salat sunnah mutlak, ya. Nah, mutawaf lagi. Ya, bisa. Haus minum zam-zam sampai ada yang biasa, ada yang dingin. Sudah ada gelasnya, sudah tinggal. Zam-zamnya enggak habis-habis. Kenapa? Petugas setiap saat 24 jam stop untuk isi. Ambilnya enggak jauh-jauh, samping saja. Nah, Masya Allah ya, ini sangat sangat dinikmati oleh seluruh kaum muslimin, sehingga enggak boleh melarang orang yang beribadah di Masjidil Haram kapanpun waktunya. Al-fa'idatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Jawazu sholati fil Masjidil Haram fi ayyi sa'atin minal lail wan nahar. Ini bolehnya salat di Masjidil Haram kapanpun waktunya, baik malam atau siang. Dan saya sampaikan tadi ya, salat tahiyatul masjid selesai, salat sunah mutlak, nah, ganti-ganti tempat luas, nah, bisa salat di raudhah, salat di shaf pertama atau di balik sana, balik sini. Nah, mau nyoba semua sisi salatnya. Bisa malam, siang, bebas. Al-faidatu ar-rabi'ah, jawazu tawaf bil Ka'bah fi ayyi sa'atin minal lail wan nahar. Ini boleh tawaf di Ka'bah kapanpun waktunya, malam atau siang. Tawaf juga begitu, kapanpun bisa. Bahkan kalau pengen agak sepi, agak sepi ya. Tak bilang agak sepi itu berarti ramai terus. Ya. Baik, ini malam hari. Malam hari. Nah, malamnya memang sana panjang. Malamnya panjang. Subuhnya itu jam 6. Dan subuh. Ya. Jadi kalau di sana jam 12 malam itu sama di sini seperti jam 9 malam, jam 10 malam. Jadi kalau kalian umrah biasanya seperti itu, travel-travel itu. Datang, nah, itu di manasik umrahnya dilakukan malam hari. Kenapa? Agak sepi, tapi masih ramai. Yang kedua, enggak panas, ya. Nah. Jadi boleh kapanpun tawaf itu. Kalau belum puas tawaf selesai manasik umrah, tawaf lagi. Memang di sana kalau belum pulang ke tanah air itu disunahkan memperbanyak apa ini? Tawaf. Jadi sunahnya memperbanyak apa? Tawaf. Kalau sebagian travel gitu. Nah, ini mereka biasanya melakukan umrah 3 atau 4 kali gitu. Dengan miqat yang berbeda dalam satu waktu perjalanan, padahal ini tidak sunnah, bahkan ada yang mengatakan itu bid'ah. Dalam satu perjalanan umrah itu disyariatkan cuma sekali manasik umrah dari miqat yang satu. Selebihnya sebelum pulang ke tanah air diperbanyak apa ini? Tawafnya. Taib, semangat tawaf itu walaupun keliling muter-muter ke Tuhan sambil membaca doa ya. Nah, tak terasa capek, capeknya itu kalau habis tawaf. Semakin banyak jamaah yang tawaf, maka semakin jauh putarannya. Nah, jadi malam. Paham ya? Kalau habis manasik umrah selesai, belum puas tawafnya, habis itu tawaf. Nah, sepuasnya kalau bisa, bisa mencium Hajar Aswad. Nah, mengintai kapan sepi. Hajar Aswad itu jadi rebutan kaum muslimin sedunia untuk bisa menciumnya. Nah, ya bukan karena apa-apa, karena itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Ya baunya ya biasa. Nah, ya keras juga. Nah, batu. Tapi itu sunnahnya Rasul. Saking banyak yang pengin mencium Hajar Aswad, petugasnya itu sampai menggantung di atas Hajar Aswad itu. Jaga tuh. Ya. Waktu yang sampai tengkar, gara-gara apa ini? Pengin mencium Hajar Aswad. Itu bisa dilakukan kalau tawaf dalam kondisi sepi. Ya, ada yang rela tidak tinggal di hotel padahal sudah sewa hotel untuk bisa bercerita ke keluarga, aku pernah mencium Hajar Aswad. Iya, itu kebanggaan, kebanggaan itu. Saya enggak berhasil. Enggak berani ya. Nah, enggak berhasil. Ya. Malam rame, siang rame. Nah, waktu kedua itu. Waduh. Baik, enggak berhasil. Yang berhasil itu angkatan laut yang serombongan dengan saya itu ya. Itu berhasil. Kenapa? Nah, dia meninggalkan hotel. Saya harus tidur, tidur kak. Oh ya, sampai kak tidur di hotel. Nunggu ada kesempatan bisa pengen mencium Hajar Aswad. Itu menarik, ya. Ya memang itu batu. La yadurru wa la yanfa. Tidak bisa mendatangkan madarat atau menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Tetapi ini sunnah Rasul. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kita pun apa ini? Mencium. Ada kebanggaan apa ini tersendiri. Tapi adapun kalau megang Ka'bah ini bukan sunnah, tetapi kepengin saja tak masalah. Tidak diniat sebagai ibadah, itu saya berhasil. Nah, ya, kayak apa sih kain Ka'bah itu? Nah, bahannya apa? Pengen lihat toh? Nah, gak sobek untuk dipakai jimat, enggak, ya. Nah, kayak apa sih itu? Nah, bukan. Oh, itu berhasil. Jadi kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar bisa tawaf di sana. Nah, jangan tawaf di kuburan. Itu orang-orang sufi. Nah, enggak punya uang untuk tawaf di Ka'bah. Nah, tawafnya di kuburan. Al-fa'idah itu al-khamisah, fa'idah yang kelima. Al-hadithu dalilun ala sihati qawli mayyara. Al-hadithu dalilun ala sihati qawli man yara anna salawati dawatil asbabi tusalla fi awqatin nahyi li'annahu khassasa ahadithan nahyi al-'am al-hadithu dalilun ala sihhati qawli man yara anna salawati dawatil asbab tusalla fi awqatin nahyi li'annahu khassasa ahadithan nahyi al-'am. Hadis ini menunjukkan dalil benarnya pendapat yang menyatakan bahwa sholat yang memiliki sebab, sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu, bisa dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Dan itu dianggap mengkhususkan hadis-hadis larangan yang bersifat umum. Seperti sebelumnya kan disebutkan bahwasanya dilarang untuk melakukan sholat-sholat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang, ya. Adapun kalau sholat sunnahnya itu termasuk dawatul asbab, memiliki sebab tertentu seperti habis wudu atau sholat tahiyatul masjid atau yang semisalnya, nah maka ini tidak apa-apa jika dilakukan pada waktu-waktu apa ini terlarang berdasarkan hadis ini. Nah, barakofikum. Sini ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, tawaf ataukah sholat di Masjidil Haram? Tawaf itu termasuk manasik umrah atau haji. Jadi mau enggak mau harus dilakukan, ya. Ada juga tawaf yang sunnah, yakni setelah selesai manasik haji atau umrah, nah bisa melakukan tawaf sunnah. Adapun sholat yang utama di Masjidil Haram, sholat fardu, sholat lima waktu di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Adapun lebih afdol mana, tawaf sunnah sama sholat sunnah di Masjidil Haram, barakafikum, ini tidak perlu kita bahas. Tetapi yang kita lakukan ialah barakafikum menggabungkan itu semuanya. Jadi bisa melakukan tawaf sunnah sebanyak mungkin, bisa melakukan sholat sunnah sebanyak mungkin. Divariasi biar tidak apa ini, jenuh. Kalau kalian tawaf terus, ya capek kakinya. Kalau sholat sunat terus lu capek, dari kadang tawaf keringet terus sholat sunat terus baca Quran, ya. Jadi semuanya memiliki keutamaan yang besar jika dilakukan di Masjidil Haram. Nah, jadi habis tawaf sholat sunat, habis sholat sunat tawaf terus baca Quran, gitu terus memperbanyak ibadah di sana. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala al-hadits sabiq wa 30 wal 100, hadis yang ke-137. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam qala asy-syafaqu al-khumra rawahu ad-Darqutni wa shahaha Ibnu Huzaimah wa ghairuhu waqfa ala Ibnu Umar. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syafaq itu adalah mega merah. Oh ya, mega merah. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Huzaimah dan yang lain mengatakan sanadnya sahih tapi mauquf sampai pada Ibnu Umar saja. Al hadis sahihus sanad walakinnahu mauquf ala Ibnu Umar. Hadis ini sanadnya sahih tapi mauquf sampai pada Ibnu Umar. Adapun kalau dianggap sabda Nabi SAW, maka la yasih fi syai', tidak ada satupun yang sahih yang marfu dari Rasul SAW. Wa la yasihu fihi syai'un marfu'an. Kalau secara marfu tidak ada satupun riwayat yang sahih dalam masalah ini. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, asy-syafaq huwa baqiyatu dawi syamsi. Asy-syafaq huwa baqiyatu dawi syamsi wa humratiha fi awalil lail yurafil maghrib, yurafil maghribi ila salatul isya. Syafaq itu adalah sisa-sisa cahaya matahari dan warna merah dari matahari di awal malam yang bisa terlihat di ufuk barat sampai sholat isya. Ya, kalau kalian ada di tempat yang dataran rendah ya, atau di laut pantai gitu ya, itu ada matahari terbenam. Nanti dari sebelah barat sana akan muncul warna merah. Temannya asy-syafaq. Al-faidatu ats-tsaniyah yamtaddu waqtul maghribi, yamtaddu waqtul maghribi ila ghaibati hadha asy-syafaq al-ahmar. Thumma yabda'u waqtu isya. Wa hadha madhhabu al-a'immah ats-tsalatsah Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Waktu maghrib terus berlaku sampai hilangnya syafaq merah. Kemudian setelah hilang baru mulai waktu isya. Dan ini merupakan pendapat imam tiga, Abu Hanifah, Syafi'i, wa Ahmad. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.